detik ini ku mengagungkan kata cinta yang telah membuat diriku seakan tinggi melayang di atas awang-awang. Saat ini ada satu yang menandingi indahnya rasa yang kumiliki. Kau telah menciptakan dunia kahyangan. Dirimu kasih dunia dari para dewa dewi. Datangkan rindu dalam rasa yang menggelora. Dirimu kasih semaraku semi lestari di dadaku. Dirimu kasih dunia dari para nyata terasa mesranya sentuhanmu. Saat ini kejadian terakhir kali kita kini saling memiliki bukan selalu menjadi dambaan. Selalu menjadi gambaran.